Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma'na ya ini ya. Taib. Ya. Si Rizki baca. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na da'wati ila Allah ma'dumna sakitaini ana. Sakitin. Kanahnu sakitin jamak mudzakkar salim. Masa kita berdua? Itu antum sama istri antum nanti gitu. Nah, terus ma ma'na da'wati ila Allah ma'dumna sakitina an haula'i nad'uhum ila sidqi wa 'adami bashi gish gishi. Bil bay'i was syira'i wa 'adami zina wa natruku syirka la nad'uhum ila tarkihi natrukul khatrul 'azima khatrul 'azima wa la nabda'u bit tauhid wa nahyi 'anil syirki wa amma baqiyatu dzunubi fa innaha tahtal masyiati lakinna syirka la yuqbalu maghfirata wa la yadkhulu tahta masyiatillahi fil maghfirati wa qulna nabda'u bil furu'i wa natrukul asla hadhihi laisat tariqatad da'wati ila Allah 'azza wa jalla fa inna rusula boleh tapi yang lazim rusul memang jamak dari rasul rusulun atau rusul fa inna rusula awwalu ma yabda'una bi tashihil aqidati fi da'wati ila Allah 'azza wa jalla la yabda'una bil atrafi wal jawanibil lati la tanfa'u ma'a adamit tauhidi wa adamil aqidati sahihati. Nah. Ma makna tauhid? Kalau begitu apa makna tauhid kepada Allah? Ya, selama kita diam terhadap mereka. Ya, diam terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita mengajak mereka kepada kejujuran, tidak berbuat curang dalam jual beli, tidak berzina. Namun kita tinggalkan mereka dalam kesyirikan. Kita tidak mendakwahkan mereka, tidak mengajak mereka untuk meninggalkannya, meninggalkan kesyirikan tadi. Karena enggak enak, takut menyinggung. Ya, tapi giliran yang lain kita berani ngomong. Masalah sholat berani, puasa berani. Syirik takut. Ya, natruku al-khatar al-azima. Berarti kita meninggalkan bahaya yang sangat besar. Wala nabda'u bitauhid. Kalau begitu kita tidak memulai dakwah ini dengan tauhid dan larang umat dari kesyirikan. Amma baqiyatu dzunub. Adapun ya, dosa-dosa yang lainnya selain syirik maksudnya, fa inna tahtal masyiatil. Itu nanti di akhirat. Itu di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Kalaupun diazab, bukan azab yang mengekalkan. Dan dia tetap dalam Islam. Ya. Namun syirik, layak berul maghfirata. Dia tidak dapat menerima ampunan. Dan dia tidak masuk dalam cakupan yang tahta masyiatillah fil maghfir. Yang berada dalam naungan, berada dalam kehendak Allah dalam ampunan. Dia pasti tidak diampuni. Ya, dia pasti tidak diampuni. Kalau dosa besar kita tidak boleh pastikan pasti diampuni atau pasti diazab. Tahta masyiatillah. Namun syirik, udah yakin tidak akan diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Kan begitu dalilnya. Ya. Maka kaununa nabda'u bil furu, maka keadaan kondisi kita saat ini, kita memulai dakwah dengan ya furu, cabang-cabang. Namun kita meninggalkan asalnya, prinsipnya, maka ini bukanlah thariqahnya, metodenya dakwah kepada Allah. Memulai dakwah ceramah sedekah terus. Ceramah itu terus. Tapi perlu diambil ihtimal yang baik juga ya ikhwan. Misal begini. Ada dai yang fokus tahsin terus. Tajwid terus. Nah, ini kalau ada di antara rekan-rekan dia yang sudah berdakwah tauhid dan asas dakwah dia tauhid. Namun dia seperti takhusus di tajwid. Takhusus di nahwu. Takhusus di muamalat kontemporer. Tak khusus di yang lain-lainnya, usul fikih. Ya udah, dia tak khusus di situ. Namun asas dakwah dia adalah tauhid. Kenapa? Karena dia melihat sudah banyak rekan-rekan dia yang berdakwah pada tauhid. Bisa dipahami sini? Nah, itu jangan antum lihat, oh, ini ustaz tajwid mulu. Mana akidahnya? Wah. Tuh. Ini ustaz nih ya, apa namanya? Rumah tangga terus. Mana manhaj? Wah. Ini enggak demikian, ya. Mana manhaj, mana akidah. Ya, subhanallah. Kami lebih pintar daripada Anda, Ustaz, soal merayu istri katanya. Sok tahu. Merayu istri, bercanda dengan istri itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Dia tahu enggak? Dia tahu enggak? Bercanda dengan istri riwayatnya, hadisnya. Enggak tahu. Gimana dia merasa lebih pintar daripada Ustaz? Ustadz yang berbicara kajian tentang ya, keluarga, sok tahu dia, Allah musta'an. Ada yang kayak gitu ya, sok tahu ya. Saya lihat, ya. Kami lebih pintar dari antum, sok tahu dia, merasa lebih tinggi ilmunya daripada ustadz. Ustadznya pada dokter pula lagi, ya Allah. Dia merasa lebih berilmu. Nauzubillah min dzalik. Sudah enggak punya ilmu, enggak punya adab. Gak ada etika. Dan gak tahu diri juga. Lengkap. Ya, kalau ketemu dia sarankan. Ya, dia bertani ke tepi lautan. Ya. Mana lagi tadi? Fa innar rusula. Maka para rasul semuanya mereka. Awwalu ma yabda'un. Yang awal kali mereka mulai ialah bitashil aqidah fi da'wati ilallahi azza wajal. Ya, fi da'wati ilallahi azza wajal. Yaitu yang pertama kali dimulai oleh para rasul yaitu membenarkan akidah dalam berdakwah kepada Allah. Mereka tidak memulai dengan atraf wal jawanib, dengan berbagai atraf, jamak dari tarf. Ya, tapi ini maksudnya perkara ini, perkara itu, jawanib, sama jamak dari janib, sisi. Sisi ini, sisi itu, aspek ini, aspek itu, yang bukan usul intinya. Allati la tanfa'u ma'adami tauhid. Yang itu sebenarnya tidak bermanfaat. Ya. Tanpa tauhid dan tanpa akidah yang benar. Nah. Ya. Coba dibaca berikutnya. Nah. Siapa? Pak Hadi. Nah. Syurba wa taraka syurba al-khamri wal-riba wa taraka jami al-muharramati illa annahu musyrikun lam yanfa'hu dhalika kulluhu dhalika itu isim isyarat bi mahalli raf'in sebagai fa'il. Kulluhunya itu taukid. Terus Walau tasaddaqo bi jami'i amwalihi ma dama indahu syirkun akbarun. Akbaru. Ini wazan fi'il. Kamu boleh tahwid. Wairu munsharif. Terus? Falam yanfa'hu dhalika. Ah, lan. Falam yanfa'hu dhalika. Ah, itu. Terus? Amma law kana 'indahu tauhidun wa salamatun minasy-syirki wa ikhlasilillah. Ah, aduh. Wah. Wa ikhlasun. Ikhlasun. Wa ikhlasun lillah. Ah. Terus bahwa law 'amila al-kaba'ira allati duna syirki fa innahu yurja lahu al-maghfiratu. Wa in udhiba fa innahu la yukhallidu la yakhludu bil 'adabi. Fakaifa natruku al-amru al-khatira wa nattajihu ila ma dunahu wa naqulu hadha al-amalu huwa ad-dawatu ila Allahi azza wa jalla. Nah, dari mana tadi Pak Hadi bacanya? Kalau anna al-insana taraka zina. Seandainya ada orang yang dia tidak meninggalkan zina, dia meninggalkan minum khamr, dia meninggalkan riba, dia meninggalkan segala hal yang diharamkan, illa anahu musyrik, tapi dia musyrik, berbuat syirik. Ya. Karena dia aliran Islam Nusantara, dia bangga dengan amalan tradisinya. Yaitu apa? Sedekah laut, memberikan sesaji kepada laut, kepada penghuni laut, ciri khas agama kekufuran Islam Nusantara. Agama murtad di Islam Nusantara, bukan Islam. Agama kekufuran itu Islam Nusantara. Agama sendiri, bukan Islam. Maka kata saya di sini, lam tanfa'u dzalika kulluh, maka semuanya tadi enggak bermanfaat, dia enggak zina, dia enggak apa namanya? Enggak minum khamar, enggak melakukan yang haram. Ini enggak bermanfaat maksudnya. Enggak bermanfaat untuk memasukkan dia ke surga. Enggak bermanfaat untuk menghindarkan dia dari neraka. Namun bermanfaat enggak dari sisi keringanan apa namanya? Dari sisi banyaknya azab dengan musyrik juga, yang riba juga, yang zina juga, yang minum khamr juga, bermanfaat. Musyrik yang zina beda dengan musyrik yang gak zina. Musyrik yang LGBT beda dengan musyrik yang normal. Nah, kedua-duanya di neraka kekal selamanya. Ya, kekalnya kenapa? Karena kemusyrikan. Namun dahsyatnya azab itu beda dengan ya, amalnya dia. Ya, musyrik yang pelangak-pelongok, gak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain pelangak-pelongo dia. Bagaimana mau ngapa-ngapain orang pelangak-pelongo dia? Artinya dia enggak jatuh ke dalam keburukan. Dia enggak menyakiti kaum muslimin, tidak memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Ini beda dengan musyrik yang bengis. Nah, apakah sama? Beda. Ya, bisa dipahami enggak sih? Nah, ngerti? Sini beda. Makanya nerakanya Abu Thalib itu lebih mending dibanding neraka abangnya Abu Lahab. Sama-sama kafir kan? Sama-sama kekal di neraka kan? Nah, tapi Abu Thalib beda. Kenapa? Abu Thalib ya, baik terhadap Islam, melindungi Nabi, melindungi Islam. Nah, enggak pernah memberikan kemudaratan pada Islam. Abu Lahab, Nabi dakwah, dia ngikutin dari belakang. Jangan dari dia, dia ponakan saya. Dia gila, dia ini, dia itu. Dia memusuhi, Abu Jahal memusuhi, kan gitu. Bisa dipahami sini. Jadi bisa dipahami ya kalimat Syekh lam yanfa'hu dzalika kulluh, bisa dipahami sini, tidak bermanfaat untuk dia semua tadi. Dari sisi dahsyatnya azab. Ya, dahsyatnya azab orang kafir musyrik yang zina beda dengan orang kafir musyrik yang tidak zina. Dahsyatnya azab orang kafir yang minum khamar berbeda dengan yang tidak minum khamar. Yang bengis beda dengan yang tidak bengis. Ya, bisa dipahami sini. Ya, kafir semuanya kafir. Makanya Abu Lahab beda dengan Abu Thalib neraka. Fir'aun beda dengan tetang mungkin ya, rekan kita di kerja yang dia enggak kayak Fir'aun. Ya, dia enggak kayak iblis. Dia enggak kayak Hitler, enggak kayak siapa yang kejam-kejam, ya. Enggak kayak Vasco da Gama yang membantai kaum muslimin. Hah? Oh iya, Vasco da Gama membantai kaum muslimin, membunuh jamaah haji, ya, membantai kaum muslimin di setiap negeri yang dia temui. Nah, ini beda dengan kafir yang mungkin teman kita pelangaplongo dia. Pelangaplongo, kafir ya sama-sama kekal, tapi adabnya beda. Ngerti ya pahamnya sini ya? Hah? Oh iya. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Seandainya dia sholat malam, puasa dia siang malam, yusholli laila wa nahar. Dia puasa siang malam. Kalau di Arabin malam siang ya. Nah, siang malam gitu. Dia bersedekah dengan segala hartanya. Tapi selama dia memiliki kesyirikan akbar, maka itu semua enggak bermanfaat untuknya. Amalau kauna indahu. Amalau kana indahu tauhidun wa salamatun min syirki wa ikhlasun lillah. Adapun kalau dia memiliki tauhid, keselamatan dari syirik, ya, pemurnian ibadahnya pada Allah. Seandainya dia melakukan dosa besar yang bukan kesyirikan, maka dia masih diharapkan mendapat ampunan untuknya. Ya, wa in udziba, seandainya dia pun disiksa, ya, fa innahu la yakhlud fil adab. Maka dia tidak kekal dalam adab. Fa kaifa natrukul amra al khatira? Maka bagaimana bisa ceritanya kita meninggalkan perkara yang bahaya ini? Nattajihu ila madunahu, kita hanya cenderung fokus kepada yang di bawahnya, di bawah syirik. Kemudian kita katakan, "Wah, ini amal. Amal ini ada dakwah." Kita dakwahnya pakai tahsin dulu, tahsin terus. Tajwid dulu, tajwid terus. Sedekah dulu, sedekah terus. Nah, boleh. Ya. Itu yang penting ada yang menegakkan. Jangan dikatakan ada dai khusus sedekah, kita arahkan perkataan Syekh Shalih Fauzan ini ke dia. Ya. Tapi kalau lihat teman-temannya enggak ada yang menegakkan tauhid, baru kita cela dia. Afwan, kita sayangkan dakwahnya. Namun kalau ternyata sudah ada teman-temannya, asas dakwah dia pun pada tauhid, nah itu ya, tidak bisa dipukul rata yang kayak gini. Al-An, nah sekarang dibaca. Ya. Siapa? Ainur, dibaca ini. Al-An ta'rifuna jihad juhudud da'wati. Ah, juhud. Apa irobnya juhud? Juhud ad-da'wati wa kasrat ad-du'ati. Du'at. Du'ati wa anna laha mu'assas wa anna laha mu'assasatin wa marakiz. Marakiz mafa'il. Jamak dari markaz, marakiz. Lakin al-adrihata alami al-islami. Watasawuf wal bid'ah yaksirani. Ah, kasura yaksuru yaksurani. Aina ad-da'watu ila Allah? Aina hadhihi al-juhudu wa thamaratuha? Ah, coba perhatikan. Al-an, sekarang Anda sudah mengetahui juhudu da'wah. Juhud, kesungguhan dakwah. Anda sudah lihat kesungguhan dakwah dari para masyayikh, ustaz, ikhwah. Wa kathratad du'ati, Anda sudah melihat banyak dai. Wa anna laha muassasatin, dan semuanya sudah memiliki muassasat, muassasah, yayasan-yayasan dakwah. Marakis, ya, markas-markas dakwah, apa? Islamic Center. Sudah banyak marakis. Lakin ala diriha ala haliha, namun ya, tempat-tempat keramat tetap pada kondisinya begitu-gitu aja, enggak bisa dihancurkan. Ya. Bal tazidu fil alamin al-islami, bahkan nambah di negeri-negeri Islam. Tasawuf dan bid dan segala macam bid'ah yaksurani, banyak. Aina da'watu ila Allah, mana kalau begitu dakwah pada Allah? Wa aina hadhil juhud wa samaratuha? Mana kesungguhan dakwah dan buahnya ini? Kok masih tetap banyak kesyirikan? Ah, masyaallah. Ah. Dakwah banyak, kuburan keramat banyak, semakin banyak. Ah, masyaallah. Mana kata Syekh? Ah, terus lagi Nur. Nah, maksud boleh ya. Bima bada'at bihi al-anbiya'u wa khusuru wa huwa tashihul aqidati thummal bina'u 'alayha li'annaha hiyal asasu wa ma 'adaha mabniyun 'alayha wa idza kana al-asasu faidakana. Antum apa? Apa asas? Wah, Diana salah ini. Diana apa ini? Isas. Oh, salah ini. Harusnya asas ya. Ah, ya. Terus? Kana al-asasu sahihan, kana al-bina'u sahihan. Wa idza kana al-asasu fasidan, tufi'il. Inhara yanharu inhiyaron inhara inhara inhara binau fa'il tapi perhatikan wal wajib alaina an natanabbaha li hadzal amri. Yang wajib bagi kita sekarang untuk memperhatikan masalah ini. Ya, wa nad'u ila Allah ala basiratin. Kita berdakwah pada Allah di atas basirah. Apa basirah? Ilmu syar'i. Yang kedua, ilmu kaifiyah dakwah. Yang ketiga, ilmu tentang hal mad'u, kondisi mad'u. Ilmu syar'i, ilmu bagaimana tata cara dakwah, dan ilmu pengetahuan terkait tentang kondisi mad'u. Ya. Nabda'u bima bada'at bihi al-anbiya wa rusul. Maka kita memulai sebagaimana yang para nabi dan rasul telah memulainya dalam dakwah ini, yaitu pembetulan akidah, kemudian membangun ya di atasnya. Membangun amal-amal di atasnya. Karena itulah asas. Adapun selainnya berupa amal-amal furu' mabniun 'alaiha, dibangun di atas akidah tadi. Nah, apabila asas itu sudah benar, maka bangunan pun benar. Namun apabila asasnya rusak, maka inharal binau, bangunan pun akan roboh. Ya, bangunan pun akan roboh dan tidak akan memberikan manfaat kepada sang empunya. Ya, terus dibaca apa man? بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله هذا ونسأل الله أن يرينا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. Nah, dari mana tadi? Dari ayat ya? Apa man assasa? Apakah orang yang maka apakah yang membangun, yang mengas, yang mendirikan bangunannya di atas takwa, bangunan masjidnya di atas takwa, ya, ya, kepada Allah dan mencari keridhaannya, apakah itu lebih baik? Ya. Am man asasa, atau apakah yang membangun asas bangunannya ala syafah jurufin harin, ataukah siapakah yang, ataukah yang membangun bangunannya, ya, pada tepi jurang yang fanharabihi, yang lalu runtuh di jahannam, di neraka jahannam. Wallahu la yahdil qauman zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Maka permisalan ini sangat jelas sekali bagi orang yang membangun agamanya di atas akidah yang benar dan niat yang salehah, ya, dan siapa yang membangun bunyanahu, bangunannya, di atas kesyirikan dan di atas perkara-perkara lain yang menyelisih agama Allah. Mahada nasallaha ayyuriyana, maka inilah kita mohon pada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran bahwasanya itulah hak dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Dan agar Allah memperlihatkan kepada kita kebatilan itu adalah sebagai sebuah kebatilan dan mengkaruniakan pada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Dia Sami'un, Maha Mendengar, Mujibun, lagi Maha Mengabulkan doa. As'ilatu, al-as'ilah. Tanya jawab. Nah. Fadol, Sianto. Kencengin dikit suaranya. Nah, ini ada pertanyaan. Laqad zakartum, ya, Anda telah menyebutkan wahai Syekh bahwasanya para ulama ikhtalafu fi syirkil asghar. Para ulama berselisih terkait fi'il apa namanya syirik asghar. Apakah diampuni atau tidak? Nah, apa pendapat yang paling kuat terkait perselisihan tersebut? Jawab. La yakhludu sahibu. Nah, yang pendapat yang kuat, apakah pelaku syirik asghar, ya, diampuni atau tidak? Wallahu alam, kata Syekh, bahwasanya pelaku syirik asghar tidak diampuni. Berdasarkan keumuman ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Namun sahibuhu la yakhlud finnar. Pelakunya tidak kekal di neraka sebagaimana kekalnya pelaku syirik akbar. Ya. Nah. Ini pendapat yang rajih menurut Syekh. Ada sebagian yang lain, dia digolongkan kepada kabair, al-kabair. Ya, enam. Jadi tahta masyiatillah. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan Syekh Shalal Fauzan menerangkan dosa syirik asghar, riya, sum'ah tidak diampuni. Tapi tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Nah, terus lanjut Pak Yanto. Nah, soal berikutnya, tabarruk. Tabarruk itu bahasa kita apa ya? Ngalap berkah. Ngalap berkah itu kapan dia dianggap sebagai syirik, kapan dia tidak dianggap syirik? Terus, jawabun. Sababun lil barakati wa barakatu minallahi wa hadza sababun lil suriha fa hadza sirrun hasan. Nah, jawabannya adalah idza taqada, apabila seorang meyakini bahwasanya keberkahan itu tahsulu min ghairillah, dapat digapai, didapatkan oleh dari selain Allah. Yaitu dengan dia bertabaruk kepada syajar, pepohonan atau bebatuan, ya taqidu, yang dia yakini bahwasanya itu akan memberikan keberkahan. Ngambil tirai Ka'bah, ngambil batu-batu di dekat Gua Hiro, ngambil batu-batu tanah di kuburan Gus Dur, ya, dan yang lainnya, fahadza syirkun akbar. Maka ini syirik akbar. Adapun amma idza taqada anna hadza syai' sababunil barakah. Adapun kalau dia meyakini bahwasanya ini cuma sebab keberkahan. Keberkahan itu dari Allah. Ini hadza sababunil husul. Ini cuma sebab untuk mendatangkan keberkahan aja. Maka ini syirik asghar, bukan syirik akbar. Hah? Beda tipis. Masih belum ada bukunya? Tajir. Tahib. Jual buku mas sampai sekarang belum ada bukunya. Muskilah. Yang penting isinya Ustaz. Masya Allah. Beda kalau ahli kitab. Soalun. Soal berikutnya. Pertanyaan. Coba Brandy. Dan ini ada bukunya enggak? PDF juga? Hah? Ah. Ah, antum serak-serak sumber. Jelasin tuh. Kencengin suaranya. Sehat. Lauda baharun atiyatahu bila qabri fulani. Rojaan. Rojaan antan zala. Hah? Antan zila nazala yansilu. Antan zila barokati. Nah, kok bisa setelah fi'il kasroh itu apa-apaan itu? Antan zila barokatu. Ah. Ada di hati. Fahal yaudu. Fahal yuaddu. Fahal yuaddu. Hadat dabahu syirkan akbaro. Am syirkan asgoro. Ada pertanyaan? Lauda bahar rojulun adiyatahu inda qabri fulanin. Seandainya seseorang menyembeli sembelihan dia di sisi, di samping kuburan si fulan. Rojaan antan zila al barokat. Ya, dengan harapan akan turun keberkahan ala dabi hatihi. Ya, kepada sembelihan dia. Apakah ini dianggap sebagai sembelihan ini sebagai syirik akbar atau syirik asghar? Terus, ready? Kobri. Akbaru. Amma in kana dabahalillahi. Walakin yajudu anna hadzal makana fihi qabilatu. Bahada syirkun asgaru. Wa wasilatun min wasa'il syirkil akbari. Nah, maka jawabannya idza kana dabahalil mayit. Dia nyembelih di sisi kuburan, dia menyembelihnya untuk si mayit diperuntukkan atau untuk kuburan, maka ada syirik akbar. Adapun kalau dia menyembelih untuk Allah karena Allah, namun dia menyangka bahwasanya tempat itu fihi fadilatun, terdapat keutamaan. Fahadza syirkun asghar. Ini syirik asghar dan wasilah menuju ya, syirik akbar. Terus Brandy. Soal hadis mutir dari surutin kitabar. Apakah pada penetapan riddah kemurtatan terdapat syarat-syarat yang mutabarah, syarat-syarat yang diakui? Jawab surutu riddati. Nah, dia tidak boleh diuzur dengan kejahilan. Ya, terus siapa itu yang tidak bisa diuzur dengan kejahilan? Terus ma balagahu. Ka'an yakuna. Ka'an yakuna ma balaghu syai'an. Syai'un. Tambeng amat ya. Bilangin syai'un, syai'un ya tadi. Terus aw asya fi bai'ati fi bi'ah. Aw asya fi bi'ati ba'idatun nani. Ba'i fi bi'atin ba'idatin. Aw asya fi bai'ati fi bi'ah. Walam. Walam yasmak bisaidin. Terus. Wala bani buhu syai'un. Wala. Wala bani. Wala bala buhu syai'un. Terus. Hatta layu kamu alaihi. Hatta yubayyana lahu. Hatta yubayyana. Hatta yubayyana lahu. Wayashroh. Wayashroh. Ya, syarat-syarat kemurtadan yang pertama, alla yakuna ma'dzuran bil jahl. Dia tidak boleh diberi uzur dengan kejahilan. Ya, yaitu kaan seperti semisal dia ma balaghu syai'. Ya, dia enggak ada sesuatu apapun dari informasi agama ini yang sampai ke dia. Aw asha fi bi'atin baidatin anil Islam, anil muslimin, atau dia hidup di negeri, di lingkungan yang baidatin anil Islam, yang jauh dari Islam. Dia tinggal misalkan di ya, Tanzania dekat ya, kandang-kandang singa itu, nggak ada yang berani kan, para dai ke situ mungkin, nggak ada akses internet juga buat ngelihat ya, postingan-postingan dakwah dari Syekh Panji, dari Syekh Ainur. Walamnya sama bisyik, dia nggak dengar apapun. Walabalagahu syik, nggak sampai apapun ke dia. Hadalah yuh kamu alaihi. Ini enggak boleh difonis kepada dia dengan sebagai fonis murtad hatta yubayyan, hingga dijelaskan kepadanya yusrah, ya dijelaskan juga padanya anna hadza syirkun wa hadza kufur. Wasanya hal tersebut adalah kesyirikan dan hal tersebut adalah kekufuran. Sebentar. Ngantuk ya, cuci muka dulu. Enggak apa-apa. Ya. Jangan kekan malam ya. Baduy itu apa sih? Kan di Jawa Barat kan dia akses teknologi kan enggak masuk ke Ustaz belum. Ada di buku ini Subulus Salam. Jawabannya. Sekarang kita ini aja dulu, jangan pindah ke Subulus Salam. Jawabannya ada di sini. Telepon masuk itu gimana? Udah sampai. Di Baduy ada enggak kayak gitu tuh? Hah? Teknologi enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk apa memang enggak masuk? Enggak mau. Berarti dia enggak mau. Kalau disebut juga ada Ustaz namanya pesantren. Sekarang gini ya, enggak boleh masuk apa enggak masuk? Tidak boleh masuk Ustaz. Ya udah berarti dia enggak mau terima informasi. Ya? Dia enggak mau terima informasi. Dia enggak mau menolak diri. Nah, berarti dia memang enggak mau disampaikan. Ya, Allah musta. Ya. Nah, berikutnya Panji, baca Panji. Ini syarat kedua kapan dihukumi murtadnya. Qala asy-syarih rahimahullah, "Ariyan 'adamu ikrahi amma." Ini dua syarat ya. Syarat kapan disebut murtad tidak ada uzur bil jahal. Yaitu dia kata Syekh apa? Jauh dari negeri kaum muslimin. Yang kedua ini adamul ikrah. Ya. Adamul ikrah. Karena jika ukriha ala qaulil kufri أو كلمة الكفر مع صحة إيمانه بقلبه وعقيدته فهذا لا يعذر بالإكراه. فهذا يعذر. Waduh bahaya ini. Lagi ngantuk tuh. Yu'daru jadi la yu'daru. Serem amat dipaksa juga. Amr bin Yasir kafir dong. Nah, Amr bin Yasir enggak. Dia diudzur. Kenapa? Dia mukroh dipaksa. Ya kan gitu. Dipaksa. Ya. Ya. Fahada yu'daru bil ikrahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Baik. Ini syarat yang apa? Syarat ridah yang kedua. Setelah tadi enggak ada uzur bil jahal, dia bukan tinggal di negeri planet lain ya. Bukan tinggal di negeri yang enggak bisa diakses. Yang kedua, dia tidak dipaksa. Ya, adapun kalau dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, ya, perkataan kufur atau kalimat kekufuran, masih hati imani pada namun imannya benar di kalbunya dan akidahnya, maka ini diberi uzur. Diberi uzur dengan apa? Dipaksa. Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Terus soalun. Soalun, ma rahdukum iman yaqulu inna kitaba nawakidil islam wa kitaba kashfis syubuhati tu'allimun nasa takfira wa tujarribuhum ala dhalika fal aula adamu tadrisiha linnasi. Ah, ini ada pertanyaan nih. Syekh Marah yukum fi man yaqul inna kitaba nawaqid al-islam wa kitaba kashf syubhat tu'allimun nasa at-takfir wa tujarrihum ala dhalik. Fal aula adamu tadrisiha linnas. Masyaallah. Wahai Syekh, apa pendapat Anda bahwa ada firman yakul terhadap orang yang mengatakan kitab Nawakidul Islam, kitab Kasyfus Syubhat itu hanya mengajarkan orang untuk mengkafirkan. Wa tujarriuhum ala dzalik. Tujarriuhum ini syaja'ahum. Hanya membuat mereka berani untuk takfir, mengkafirkan. Fal aula, maka kalau begitu yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak perlu diajarkan kepada masyarakat. Apa benar kayak begini nih? Nah, ini syubhat ini dari siapa nih? Dari Murji'ah. Dari siapa lagi? Dari musuh dakwah. Ya, musuh dakwah itu iblis, kafirin, Murji'ah. Jahmiyah itu juga. Murji'ah. Ya, terus jawabun. Alam naqul lakum anna ad-darsi inna hunaka man yaqulu lakum limadha tudarrisuna an-nasa مثل هذه الأشياء لماذا تشرحونها الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلام ولو فعلوا ما فعلوا هذا كلام قالوه ويقولونه وهم أعداء التوحيد شارقون بالتوحيد لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيد ولا ذكر tidak menghendaki disebutkan tauhid ولا ذكر التوحيد terus هذا ولا ذكر التوحيد ولا ذكر التوحيد terus هذا قصدهم ولكن سندرس هذا ان شاء الله وسيقرر في المدارس ويشرح في المساجد رغم أنوفهم وهذا واجب على أهل العلم وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر لأن هذا هو أساس الدين. نعم perhatikan. Maka jawabannya, ya, ada orang yang mengatakan Kasyfus Syubhat, Nawakidul Islam itu hanya akan mengajarkan orang berani mengkafirkan, ya, hanya kerjanya takfir. Nah, Kalau begitu enggak perlu diajarkan. Gimana pendapat Anda, Syekh? Nah, kata Syekh, alam naqul lakum asna' dars? Bukankah kami telah menyebutkan, mengatakan kepada kalian di tengah pelajaran bahwa ada orang yang mengatakan, ya man yaqulu lakum, mengatakan kepada kalian, limada tudarisunan nas misal hadhihi al-asya'? Kenapa kalian mengajarkan masyarakat ya hadhihi al-asya', buku-buku semisal ini? Kenapa kalian mensyarahnya, menjelaskannya? Anas muslimun, masyarakat ini udah Islam, yakfi ismul Islam, udah cukup nama Islam. Lau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan berupa penyimpangan ini dan itu, mereka Islam, KTP-nya Islam. Masya Allah. Hadza kalamun qaluhu wa yaqulunahu. Inilah ucapan yang mereka telah ucapkan dan mereka terus ucapkan. Ya. Mereka adalah musuh tauhid, a'da'u tauhid, musuh-musuh tauhid. Syariku bit tauhid. Syarik itu isim fa'il dari apa ya? Dari syariqa yasraku. Apa artinya ini? Syariqa. Ini antum misalkan siapa mukhlis bilang, ya istriku saya pengen poligami, maka syariqat, syariqat zaujatu, syariqat hu zaujatu, zauja. Maka istri dia cekek dia. Syarik. Idan zaujatuhu syarikoh. Begitu. Nah ini orang yang hendak mencekik tauhid. Gak enak terjemahnya. Nah, mereka adalah musuh-musuh tauhid. Mereka adalah orang yang apa? Apa? Menenggelamkan. Masyrik bilang menentang, menentang. Masyrik. Maksudnya tauhid ditenggelamkan. Masyrik apa hubungannya tenggelam? Masyrik timur. Oh, tenggelam itu gurub. Ya, mencekik tauhid. Ya, Anda menghancurkan tauhid gitulah. Hah? Merusak tauhid. La yuriduna tauhid. Mereka enggak ingin tauhid. Wala dzikra tauhid. Mereka enggak ingin disebut tauhid. Inilah maksud mereka. Namun kita akan tetap belajar mempelajari ini insyaallah. Wasyukarraru fil madaris, dan akan dijadikan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah, akan dijelaskan di berbagai masjid. Ragma unufihim. Antum kalau kalimat ragiba anfu, anfu itu kan hidung. Ini isa, apa namanya bahasa kiasan dari orang Arab. Walaupun dia benci, ya, ragima anfik, walaupun hidungmu, meskipun hidungmu gitu. Artinya meskipun dia benci, rahma unufihim, meskipun mereka enggak suka, ya, ya. Meskipun mereka enggak suka, itu maksudnya. Kita tetap menjelaskan buku ini di berbagai masjid meskipun mereka enggak suka. Hadza wajibun ala ahli ilm, wajibun ala nas ayat ta'allamu hadzal amra, karena hadza huwa asasud din. Ini yang wajib bagi penuntut ilmu, para ahli ilmu. Wajib bagi masyarakat untuk mempelajari perkara ini, karena inilah asas agama. Ya, terus dibaca, coba di sini, Pak Eko, ayo Pak Eko. Ghairallahi. Fa akhbartuhu perlu substitusi, belum siap Pak Eko. Coba Mukhlis, Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Rajulun ya. Ai mana qala syarih? Ya, laisa hada qaul syarih. Soalun, hada qaul sa'il. Soalun, rajulun yadahu ghairallahi fa akhbartuhu anna hadzal amala syirkun falam yastajabu fahal ahkumu alaihi bisyirki bisyirkin, ya kan ada al bisyirki am annahu labuda ayyahkuma alaihi bidzalika alimun minal ulama'i. Ah, baik. Ah, nih, lihat pertanyaan. Rajulun, ada seorang yang dia berdoa kepada Sayyidina Allah. Akhbar itu saya sudah kabarin ke dia. Apakah amal ini syirik? Aku sudah kabarkan pada dia bahwasanya amal ini syirik. Tapi dia enggak mau. Menjawab soal tadi, apakah saya mempunis dia dengan kesyirikan atau mesti dia yang mempunisnya adalah ulama? Jawab, nah manah kumuari hatta nasma'a kalamah. Namanya lagi doa, dia enggak dengar gitu. Maka kata Syekh, kita tidak menghukumi dia hingga kita dengar ucapannya. Siapa tahu dia berdoa gini, ya Allah rahmatilah Syekh Abdul Qadir Jalani. Gitu kan? Dia di kuburan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia berdoa, ya Allah rahmatilah Syekh Abdul Qadir Jalani. Allah maghfir li Abdul Qadir warhamhu wa'fu anhu. Nah, bisa jadi isi doanya gitu. Cuman antuk karena tendensi wahabinya tinggi. Wah, ini nih. Di depan kuburan siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Apalagi nih? Ada syirik. Bulan, enggak boleh kamu di situ. Kenapa? Syirik. Apa sih kamu, kata orang itu? Nah, ini kan. Wah, dia di tepi, dia berdoa menghadap apa? Di sebelah kuburan Sunan Kalijaga. Wah, ini nih. Syirik ini. Nah, kata Syekh, kita enggak menghukumi hingga kita mendengar ucapan dia. Dia doanya apa? Kecuali dia bilang, ya Abdul Qadir Jalani, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah kami, tolonglah kami. Ya, wanastak. Belumnya. Kok ada yang baca ya? Terus lanjut. Ya, mukhlis. Jawabun. Manakumu alaihi hatta nasma'a kalamahu. Wa nastaqra'a. Aha. Wa nas. Apa wazannya? Istaqra'a, ya istaqri, istiqra'an. Istiqra. Wa nastaqri'a halatahu. Hal huwa sahihul aqli au maqbulun? Hada la budda yurja'u fihi ila ahli al-ilmi wa yuballagu anhu ahlul ilmi fi baladi min ajli ayyatakhidu ma'ahul ijra'al lazimi. Nah, maka jawabannya, kita tidak memvonis dia sebagai pelaku kesyirikan sehingga kita dengar ucapan dia. Kalau sekedar berdoa di kuburan, bisa jadi doain nenek dia itu. Ya, cuman doanya dalam hati atau apa namanya, doanya lirih. Ya, Allah maghfir jati misalkan. Ya enggak? Sangkain antum, wah nih, berdoa ke kuburan nih. Ini ya. Ini lagi bahas ini. Ntar pindah-pindah. Nah, ini lagi bahas ini belum kelar ini. Ntar dulu. Suka pindah-pindah ya, ya Allah. Sabar. Enggak ada. Nanti malah memalingkan ini. Lagi penting ini. Wa nastaqri'a halatahu. Dan kita mesti ya apa namanya? Meneliti. Meneliti dengan detail keadaan dia. Apakah dia orang waras atau orang idiot, gila, makbul. Kan begitu. Kalau dia makbul, dia apa namanya? Dia ghairu mukallaf. Dia nyembah Yesus sekalipun orang gila ya, enggak dicatat. Ya. Tur ya apa? Yurfa'u qalaman salas. Gitu kan? Kan begitu. Hada la budda yurja'u fihi ila alim. Maka ini mesti dikembalikan kepada ulama. Yuballag, disampaikan kepada ulama, yuballagu anhu ahlul ilm fi baladi. Disampaikan kepada ulama di negerinya. Kenapa? Min ajli ayyattakhidhu ma'ahu ijra'al lazimi. Supaya nanti para ulama menjadikan hukum tadi itu susah dikasih tahu ijra'al lazim. pemberlakuan yang semestinya. Pemberlakuan yang semestinya. Kalau memang dia berdoa kepada makam wali, dia waras, udah, ini syirik, ahli syirik, musyrik. Begitu. Ya. Kalau Al-Fatihah itu masa itu syirik? Hah? Hah? Apa? Ya. Di mana letak kesyirikannya itu? Hah? Hah? Di mana letak kesyirikannya? Hah? Di mana letak kesyirikannya? Enggak. Bid'ah iya. Bid'ah iya. Kalau syirik, syiriknya di mana coba? Ya. Nah, ini harus antum analisa dua ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan orang yang bertawassul dengan jah Nabi itu bukan kesyirikan. Dia bertawassul pada Allah melalui perantara jah, kedudukan Nabi. Nah, orang yang berdoa melalui berdoa pada Allah melalui perantara Nabi, baru ini syirik. Ngerti ya? Ngerti enggak sini? Jadi ada orang berdoa pada wahai Sunan Kalijogo, sampaikan pada Allah aku ini. Nah, ini yang kata para ulama syirik akbar. Karena ini kalau dia mengatakan, oh kita ini orang kotor, Sunan Kalijaga orang bersih, ini cuma perantara aja. Ini juga argumentasi musyrikin Quraisy yang Allah sebutkan, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqurribuna ilallahi zulfa. Kami gak beribadah pada dia, kami cuma ingin agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Tapi kalau ya Allah, dengan perantara nabimu ya Allah, dengan perantara Abdul Qadir Jilani, nah ini bid'ah. Ya, bid'ah. Atau syirik asghar paling mentok. Ah, ya, bisa dipahami enggak sih? Ya, sekai orang selawat badar, tawassal nabi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah. Masyru. Nah, dengan nama Allah. Wa bil hadi rasulillah, bid'ah. Wa kulli mujahidin fillah, bid'ah. Wabil ahlil badri ya Allah, bid'ah. Dia tidak minta kepada ahlul badr, cuman kepada melalui tawassulnya kepada yang tidak disyariatkan. Ya, bukan syirik akbar. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan ini di Durar Saniyah. Di doa Durar Saniyah. Bahwasanya yang bertawassul kepada Allah melalui perantara jah Nabi itu tidak syirik akbar. Dia salah memahami. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Namanya alwasilah adalah alibadah, at-ta'ah, at-taqarrub ila Allah. Ah itu. Sementara ya, bertawassul dengan jah-jah tersebut, kedudukan-kedudukan tersebut, nah, ini enggak disyariatkan. Ya, bisa dipahami enggak sih? Tapi kalau mintanya wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah. Nah, ini yang masuk. Sama ya Rab, dengan perantara Mustafa balik maqasidana, balik maqasidana waqfir lana ma madah ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rab, ya Rab bil Mustafa, dengan perantara dia tawasul dengan Mustafa Rasulullah, balik maqasidana, sampai apa namanya itu maksud kami. Waqfirlah nama madu. Dan ampunlah dosa-dosa kami yang seterusnya. Pokoknya kalau ini ya, antum ntar nyebutin contoh-contoh lagi. Pokoknya kaidahnya gitu. Gak usah sebut contoh-contoh lagi, langsung pikir aja. Pokoknya kalau antum, ya ini kaidah dari ulama. Ya, kalau dia bertawasul kepada jah, itu syirik asghar maksimal atau bid'ah. Yang syirik akbar kalau dia minta melalui perantara orang tersebut, mayit tersebut. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, sampaikan pada Allah hajat saya. Nah, ini kata para ulama syirik akbar. Tapi kalau ya Allah melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah ampunilah aku, bid'ah. Ya, bid'ah. Apalagi ada hadis palsu ya. Hadis palsu yang manusia tertipu di situ. Yaitu bunyinya idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Jika kalian minta pada Allah, mintalah melalui perantara jahku, kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu besar. Itu kaedahnya, gak perlu kasih contoh-contoh lagi. Udah mikir aja langsung, nah, terapin kaedahnya. Gitu. Kan kemarin baru belajar itu, qawaid fiqhiyah. Nah, ada orang nanya ke Nabi, wahai Nabi, ada minuman dari nabit ini, dari perasan madu ini. Nabi gak jawab ini dan itu. Langsung Nabi jawab apa? Hah? Hah? Kullu muskirin haramun. Wa kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan adalah khomr. Udah gitu. Gak perlu. Nanti kalau, wah ini kasus ini enggak. Ntar ada yang lagi contoh lagi. Gak kelar-kelar. Lu sholat pakai ini gimana? Sholat pakai ini gimana? Percuma belajar kaedah. Hah? Kalau muter-muter dicontoh kasus terus. Yang mana? Yang mana? Tawassal Nabi Bismillah. Syirik Asghar. Kalau Bismillah masyru. Syirik Asghar. Nanti ada di pembatal kedua. Cuma nanti pada gak sabar. Ada di pembatal kedua. Pembatal kedua habis ini ada. Man jala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Ada di pembatal kedua. Cuma tak sabar sepertinya. Ayo masuk jilis yang kedua sekarang. Hah? Oh, udah masuk zuhur. Wow, udah pas. Ini dars kita terakhir ya, karena Sabtu depan saya udah safar. Ya, akan kembali Syawal. Dan Syawal pertengahan kedua baru kita mulai lagi. Ya, Syawal Ahad kedua Syawal. Ahad kedua di bulan Syawal. Kita mulai lagi. Ya, insyaallah taala. Juga durus-durus yang lainnya akan berakhir hari Rabu. Nah, artinya besok masih ada kita Ta'jilun Ada, Al-Wajiz, Bisyarah Qawaid Fiqhiyah, Al-Mulaqqas besok. Jam 4:30 sekalian buka puasa. Ya, besok. Kemudian malamnya habis tarawih kita lanjutin itu Syarah Nadab Amriti Fathur Rabbil Bariyahnya Al-Bayjuri. Subuhnya juga itu. Kemudian Senin kita tamatkan Tadkiratul Sami. Ya. Antum mau makan? Nah, Selasanya, Rabunya demikian. Rabu subuh juga masih ada. Mungkin Rabu subuh insyaallah khataman Fathur Rabbil Bariyahnya insyaallah Nadam Amriti Al-Bajuri ya. Baru habis itu mulai Kamis kita libur sampai pekan kedua di bulan Syawal. Syawal mulainya ya, insyaallah. Ya, subhanallah, nanti saya doa itu datang sampai